warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Saya amat sangat merasa senang bisa sampai sesudah melewati perjalanan panjang dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta kemudian ke Kendari, dari Kendari sampai ke Wakatobi, dan petang ini bertemu dengan saudara-saudara saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang bernilai amal soleh insyaAllah. Man ahabba ayyusatallahu fi rizqihi, siapa yang mau dimurahkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya. Faliyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Abdul Somad datang ke Wakatobi, datang ke Wangi-Wangi dengan niat menyambung silaturahim. Selama ini kita berjumpa di televisi, di YouTube. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bernilai amal soleh yang dapat menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tidak bersalaman. Maka semua yang hadir ini insya Allah nanti diberikan Allah balasan surga Jannatul Firdaus. Orang yang bertemu dengan saudaranya niatnya tidak ada lain hanya karena mengharapkan ridha Allah, hanya ingin menjalin ukhuwah Islamiyah, menyambung silaturahim, maka dia sudah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak terlintas di pikiran saya bahwa akan ramai sekali seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik dari jendela semuanya. Maka sambutan yang luar biasa ini insyaallah, mudah-mudahan Allah yang membalas semua anak-anak ini yang hadir ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Mereka akan menjadi para penghafal Al-Quran. Dijauhkan dari segala penyakit zaman ini, selamat dari game online, selamat dari PlayStation, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari kecanduan internet. Kalaupun melihat internet, dia lihat yang baik-baik, yang ceramah, yang tausiah. Karena mereka inilah harapan kita di masa akan datang. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan 5 poin saja. Poin yang pertama, kita mesti rajin-rajin sering-sering menyambung tali silaturahim. Poin yang kedua, kita tahu bahwa kita yang ada di Wakatobi, dulu kita berada di bawah Kesultanan Buton. Kesultanan Buton itu ada Kesultanan Islam. Maka seluruh masyarakat Wakatobi yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dari zaman Kesultanan Buton bersyahadat, dari bau-bau sampai ke wangi-wangi, sampai ke seluruh kepulauan bersyahadat. Syahadat ini kita pertahankan sampai hari kiamat insyaallah. Masjid-masjid mesti kita ramaikan dengan sholat berjamaah. Anak-anak kita mesti mengaji dari maghrib ke isya, membaca Quran dari mulai Iqra, naik ke baca Quran. Setelah baca Quran naik ke khatam Quran. Setelah khatam Quran menghafal Quran. Setelah menghafal Quran dia mulai memahami isi Quran. Setelah paham Quran dia mengamalkan Al-Quran. Setelah mengamalkan Quran dia akan mengajarkan Quran kepada anak cucunya insyaallah. Amin. Dakwah yang paling efektif adalah dakwah dengan kekuasaan. Betapa sultan-sultan dari Kesultanan Buton dengan para ulama bekerja sama, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat akan mengikut agama raja-rajanya. Hari ini kita bangga sekali hadir bersama kita Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa, dan yang paling membahagiakan kita adalah Ibu Wakil Bupati ikut bersama kita bersama. Kalau Ustadz hanya bisa ceramah, hanya bisa khutbah, tapi kalau kekuasaan dipakai untuk berdakwah, maka banyak yang bisa disupport. Apalagi ada anak muda, ada kerjasama, maka kerjasama ini ke depan terus berlanjut. Bapak Ibu setuju? Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah Nabi Muhammad SAW berdakwah walaupun dia pasti diridhai Allah, walaupun dakwah Nabi Muhammad itu pasti berhasil karena langsung ditolong Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi Nabi tetap bekerja sama. Ada orang tua yang bijaksana namanya Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang cerdas namanya Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaya namanya Utsman bin Affan. Ada perempuan namanya Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang cerdas namanya Aisyah Turridha. Maka begitu juga kita di Wakatobi, semuanya mesti bekerja sama. Ada anak muda yang bisa membawa anak-anak muda ke masjid, Ustaz Amiruddin yang membawa saya datang kemari. Beliau datang ke Pontianak 6 bulan yang lalu menjumpai saya dan menjanjikan Ustaz Somad bisa datang. Saya katakan insya Allah nanti kita kasih jadwal. Akhirnya saya bisa datang kemari. Kemudian para alim ulama, imam-imam masjid, guru-guru kita, selama saya berada di Wakatobi, bapak-bapak dari polisi dan TNI memberikan pengamanan, disupport dengan kekuasaan, disupport dengan akhlakul karimah masyarakatnya. Maka kalau kerjasama ini bisa kita jaga, kita sudah berdakwah seperti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam berdakwah tidak sendirian. Ada saudaranya namanya Harun alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdakwah tidak sendirian. Nabi Isa ditolong oleh murid-muridnya namanya Hawariyun. Nabi Isa berkata, wa iz qala Isa ibn Maryam lil Hawariyin. Ingatlah ketika Isa berkata kepada murid-muridnya Hawariyin, man ansari ilallah? Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al Hawariyun. Hawariyun menjawab, nahnu ansarullah. Kami akan menolong agama Allah. Sekarang kalau saya tanya, siapa yang mau menolong Abdul Somad untuk menegakkan agama Allah di Wangi-Wangi? Allahu Akbar. Semua kemampuan kita, kemauan kita. Yang kaya raya, maka dukunglah dakwah ini dengan berasnya. Santuni anak yatim, fakir miskin. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Bukan orang yang mabuk. Yang mendustakan agama bukan orang yang berzina. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Maka kita jaga persaudaraan ini. Kemudian yang keempat adalah ramainya kita hari ini untuk berdakwah, berceramah, mendengarkan tausiah, jumpa Ustaz Abdul Somad. Baik, ini semua baik. Allah saja yang membalas budi baik semua panitia bapak ibu yang hadir. Tapi kita jaga ramainya ini, kita tetap ramai sholat subuh berjamaah. Amin. Ibu-ibu tetap ramai yasinan pengajian ibu-ibu berkaitan dengan apa hak kewajiban seorang istri. Anak-anak muda juga tetap ramai. Orang-orang tua bapak-bapaknya juga tetap ramai. Maka setiap keramaian yang membuatkan kita dekat kepada Allah, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan saat sakratul maut, kebaikan saat di alam barzah, kebaikan saat bangkit dari kubur, kebaikan di padang mahsyar, dan puncaknya adalah kebaikan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang nomor 5, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, maka kita mesti banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita selalu diridhai Allah. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang diberkahi Allah. Maka petang ini setelah asar, waktu yang terkabul berdoa menjelang tenggelam matahari, hadza idbaru naharik wa iqbalu lailik. Ini adalah waktu akhir-akhir hari-hari menjelang malam tiba, saat terkabulnya doa. Maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai hidup kita dan kita dijauhkan dari malapetaka bencana dan musibah. Wakatobi dijadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadzihin niyyah, untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadzihil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami, jadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Min hafazil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, Jadikan anak-anak kami ini akan berjuang menolong agamamu. Ketika kami sudah mati menghadapmu, anak kami tetap tegak menegakkan agamamu, ya Allah. Barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah, membangun sekolah gratis, menegakkan agamamu dengan harta yang kau titipkan pada kami, ya Allah. Allah mabarik lana fi biladina, berikan berkah pada negeri tempat kami diam, wangi-wangi, wakatobi, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah madfa'na al-ghala wal waba wal fahsya war riba waz zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan.